buat tetap siksa. Bernaung dalam bisu lantaran terabisa. Kas tau juga tapi kau terakan mengerti. Biarkan sayang pandam ini sendiri. Karena kode yang sasu ada yang miliki. Maybe kau dan harus sabar henti. Sungguh sempurna bila kau bisa sedapati. Semua percuma hanya sebatas sedekati. Harus tertarik kembali niat dalam hati. Sebelum sesemakin sayang pada nona koi. God bless, I harap dengan mohon. Tolong bantu saya untuk move on. Karena rasa ini nona bintra respon. Dengar ini aku curhat lewat song. Mau bikin apa kan langsung bertemu. So saling suka dari sejak dulu. Kau lupakan topu jantung. Saya coba lupakan sapu kandung. Niat yang kuat untuk saya miliki. Namun akhirnya terbisa saya dapati. Berjuang melawan gerasnya hati. Namun saya rasa sutra bisa lagi. Oh, oh, kau sudeng dia. Tinggal cerita antara kita. Saya harus lupakan semua rasa yang tak tercinta. Walau seharus luka lihat kami dua saat bersama. Namun tak akan terima karena saya rasa semua percuma. Paham jika ingin dia cinta, jika sepi hati rasa ingin dia cinta. Yeah baby, tak mungkin. Harus sesuka kau suka dia. Memang salah saya begitulah. Kadang semua tahan dilema. Harus sa-over karena terpaksa. Yeah. Mungkin dan mungkin seperti merpati yang singgah sejenak hingga dia pergi. Tanpa saya tangkap dia mulai lari. Mana jika kau tahu pilih dia. Harus sesali kalau tak seting dia. Santai saya relakan kau. Hampir sama gila oh. Saya ingin kau jadi sebuah permata. Agar kau nanti bisa dapat untuk saya jaga. Hey kau, kemari dulu. Kau dengar dulu. Hati ini panggil kau. Jujur saya ingin. Namun waktu masih berkata lain. Yeah baby, I swear to God. Mungkin harus hilangkan jejak. Sehanya sebuah pohon tempat kau berteduh. Mampir sebentar dan kau pergi jauh berlalu. Biarkan tinggalkan semua terpendam. Hilang berlalu karena tak bisa lupakan. Hilangkan rasa yang di dalam. Henti berharap karena kecewa. Jadi satra mau berharap koi. Karena nanti kecewa yo. Oh saya ingin kau pun cinta dapat untuk sami.